Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Kelanjutannya minggu lalu, tema ontologi. Kemarin sudah pengantarnya, sekarang kita masuk ke salah satu modus berpikirnya. Nah, mulai dari yang paling terkenal, yang istilahnya sering kita pakai. Saya tidak tahu materialisme ini nanti bisa berapa sesi. Yang jelas tak usahain dua lah, gak banyak-banyak biar kamu gak bosan. Kalau terlalu banyak materialisme nanti jangan kamu jadi cowok mantri. Ya, jadi sesuai lah materialismenya dua. Atau kalau terpaksa nanti tiga. Jadi hari ini saya ngomong materialisme umum aja, secara general apa itu materialisme, biar kita paham, tidak salah pakai istilahnya. Minggu depan mungkin saya masuk ke salah satu teori materialisme yang paling terkenal dari dunia filsafat, yaitu materialisme historis, dari seorang tokoh yang pasti kamu semua kenal, yaitu Karl Marx. Minggu depan aja, karena kalau tak campur, kamu harus tak antarkan dulu ke dunia materialisme malam ini, baru minggu depan kita kenalan sama Karl Marx. Kayak gimana sih materialisme historisnya Karl Marx yang menghebohkan itu, yang diterjemahkan oleh beberapa politikus dan melahirkan komunisme yang sangat dibenci di Indonesia. Nanti kita lihat, cuma minggu depan. Hari ini saya antarkan dulu ke materialismenya. Oke, bismillah. Kita buka kitab materialisme. Namanya ngecikan kita, jadi ini sudah banyak kitab kita ya. Mulai kitab epistemologi, hermeneutik, ini kitab ontologi bab materialisme. Halaman pertama. Terminologinya dulu. Banyak konotasi istilah materi. Kalau pengertian biasa sehari-hari, dalam hidup sehari-hari kita, biasanya materi itu ya, kamu ngomongnya harta, kekayaan. Dan materialisme biasanya orang menyebutnya orang yang menghargai materi, menghargai harta melebihi hal yang lain. Kalau bahasa Jawanya apa? Kedunyan. Nah, kedunyan itu kan yang sangat terikat sama dunianya. Maksudnya kedunia itu kan bukan dunia-dunia alam semesta ini, jadi maksudnya sangat terikat oleh hartanya. Jadi hidup mati demi harta. Nah, itu pengertian sehari-hari. Dan kalau ada, tadi saya bilang cowok materi apa cewek materi, itu kan dalam pengertian biasa ini, jadi bukan dalam pengertian filosofis. Kalau ada orang ngomong, ah kamu cowok materi, kamu gak perlu tanya ini materialisme historis atau materialisme besar. Gak usah diperjelas, itu maksudnya ya, maksudnya kamu kok perlindungan banget sih sama itu. Nah, itu jadi pengertian dia saja. Jadi senang sama duit, senang sama harta, senang sama kekayaan, itu materi. Materialisme dalam pengertian sehari-hari. Ini yang dihindari-hindari sebetulnya. Orang-orang yang senang spiritualitas, yang suka moralitas, pokoknya harta nomor sekian lah. Uang itu bagi saya nomor 4. Yang 1, 2, 3 masih belum jelas apa. Kodoha itu materi namanya. Jadi uang tidak nomor 1 tapi utama. Kan ada yang gitu. Semuanya tidak bisa dinilai dengan uang, tapi semuanya butuh uang, sama aja. Jadi banyak orang yang bulat ujung-ujungnya duit. Nah, UUD. Nah, UUD itu ideologi materialistik. Oke. Jadi pengertian biasa. Dan itu setiap hari kita ketemu dengan itu. Yang kedua, materialisme adalah dari sisi ilmu pengetahuan. Orang biasanya menyebut materi, materialistik, materialisme dalam ilmu itu biasanya untuk merujuk pada ilmu-ilmu eksakta. Jadi ilmu yang bekerjanya atas dasar materi, ilmu yang dirumuskan, dikonsepkan, diteoritisasi basisnya adalah materi, dan itu ilmu eksakta. IPA, matematika, biologi, fisika. Jadi dasarnya itu materi. Materi itu level realitas yang paling rendah. Kalau kalian belajar hierarki ilmu-ilmu, itu banyak filosof yang bilang bahwa level ilmu paling rendah itu ilmu-ilmu eksakta. Karena ilmunya ilmu, nek basa Jawa ini ilmu katon. Jadi bisa diukur, bisa dibahas, bisa di... Kamu tinggal menjelaskan, gak perlu dipikir jadi betul, sudah kelihatan. Hitung-hitungannya jelas. Meskipun hari ini justru ilmu eksakta itu levelnya paling tinggi kan. Ketika anak paling pinter itu masuknya harus IPA. Kalau masuk usuluddin itu biasanya buah-buahan terakhir-terakhir. Kalau sudah gak laku di eksakta. Jadi ilmu pengetahuan itu justru yang lebih rendah itu ilmu materi. Karena dasarnya materi, barangnya kelihatan terukur. Sebenarnya lebih jelimet yang melampaui materi, yang kemarin kita sebut metafisika. Tapi bukan berarti tidak penting, tapi ini level paling dasar dari ilmuwan, yaitu ilmu eksakta. Alatnya jelas logika. Nah, melampaui semua itu, melampaui pengertian sehari-hari, melampaui ilmu pengetahuan, ada sistem filsafat namanya materialisme. Melampaui itu berarti, bukan berarti terus tidak biasa dan tidak ilmiah, bukan berarti tidak ada hubungannya dengan sehari dan tidak ada hubungannya dengan ilmu, tapi merangkum semua itu. Dia masuk lebih dalam lagi dan menganggap sebagai materilah dasar kenyataan segalanya. Tidak ada orang bisa mikir, tidak ada orang bisa eksis, tidak ada orang bisa hidup tanpa bersandar pada yang namanya materi. Keberadaan kita di dunia, bahkan keberadaan dunia ini, itu dasarnya materi. Itu nanti materialisme. Tapi secara terminologis itu, nanti yang filsafat ini panjang, kita bahas satu sesi malam ini. Yang biasa gak perlu saya bahas, ya ilmu pengetahuan, ya cuma kamu perlu ngerti itu aja, yang nanti didalami oleh teman-teman dari sains dan teknologi. Materi itu apa sih? Mendefinisikannya kayak kemarin, biasanya orang melawankan materi itu sama metal, biasanya sama form, substance, substansi itu biasanya hubungannya sama materi. Yang jelas ciri sesuatu disebut materi itu paling tidak tiga. Yang pertama mempunyai keluasan, yang kedua punya ruang dan waktu, yang ketiga bisa diakses oleh indera. Panca indera, dan untuk bisa diakses biasanya harus dia punya bentuk dan punya rupa. Di luar itu berarti dia bukan materi. Kalau tidak punya keluasan, keluasan itu maksudnya dia punya manifestasi secara fisik, dia punya tidak cuma ide, biasanya orang menyebutnya keluasan. Nanti mungkin ketika kita masuk ke dualismenya model Descartes, ada istilah-istilah yang pakai istilah keluasan. Keluasan itu berarti kepanjangan dari ide. Tidak cuma berhenti di pikiran, dia meluas sampai ke realitas. Itu materi. Jadi kalau cuma masih ide, itu belum materi, belum nyata. Dan yang tidak nyata bagi materialisme, tidak hakiki, tidak eksis, berarti dia tidak benar, tidak ada gunanya dibahas. Maka dia harus meluas dulu, baru hakiki. Kalau cuma ide, tidak ada gunanya. Saya ingin jadi orang yang pinter, cuma ide, suruh belajar gak mau, kuliah males, kayaknya nongkrong, gitaran, nonton bal-balan tiap hari, ya ide, gak ada keluasannya berarti. Gak meluas, berarti apa? Gak wujud, intinya itu gak wujud, gak perlu dibahas, dia gak eksis. Tapi kan esensinya saya pinter, gak peduli, gak ada esensi. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Dia harus meluas. Kalau ada wujudnya, baru bisa kamu simpulkan manusia itu hakikatnya jahat. Entahlah hakikatnya jahat atau hakikatnya baik bagi materi. Yang penting perwujudannya jahat kan? Atau perwujudannya baik kan? Kalau perwujudannya baik, berarti esensinya dia baik. Kalau perwujudannya jahat, berarti esensinya dia jahat. Itu keluasan namanya. Yang kedua, ada ruang, ada waktu. Itu enggak perlu dijelaskan. Berarti masuk ke dimensi hidup kita. Dimensi kita ini kan dimensi ruang dan waktu. Tidak bisa dibayangkan dunia tanpa ruang, dan tidak bisa dibayangkan dunia tanpa waktu. Nanti filosof abad tengah sibuk membahas ini. Termasuk ketika membahas penciptaan itu kan repot menentukan koordinatnya ruang sama waktu ini. Bagi orang yang percaya penciptaan itu dari tidak ada, itu kan berarti tidak ada alam semesta, terus tiba-tiba Allah menciptakan. Nah, ada waktu tidak ada ini kan susah. Waktu itu kan tidak ada itu kan. Dari tidak ada alam, terus ada alam. Ini kan berarti ada jeda waktu. Padahal yang namanya waktu itu kan, iya, siklus perputaran dunia ini. Bisa enggak ada waktu sebelum ada alam semesta ini? Bayangkannya susah. Dan itu ya bikin sibuk para filosof zaman dulu. Cuma kamu enggak perlu repot di situ lah. Kamu biar dibikin mereka yang iya. Ya, nantilah kalau kamu sudah sakti dengan teori-teori dasar ini, kita masuk ke situ kalau ada waktu. Jadi, filosof apa tengah biasanya? Filosof-filosof muslim, kalau filosof barat biasanya yang teolog-teolog Thomas Aquinas, Agustinus, dan kawan-kawan itu biasanya pembahasannya kayak gitu-gitu. Nah, dia harus berbentuk dan berubah. Jadi parameter paling dasar dari materi itu bisa kamu sentuh. Kalau nggak bisa disentuh, ya paling nggak bisa dibau. Kalau nggak bisa dibau, bisa dilihat, atau paling nggak bisa didengar, atau paling nggak bisa dirasa. Dirasa itu maksudnya, oh ya, banyak indera itu di, nah, dipegang pakai tangan terasa, atau dijilat pakai lidah terasa. Nah, itu berarti materi pasti. Angin itu kamu nggak bisa pegang, susah megang angin. Tapi kan kamu bisa merasakan, dia menyentuh pipimu, angin ini berarti kan gitu. Meskipun kamu nggak bisa tegak, itu berarti materi. Ada suaranya, gelodakan, wah ini tikus mesti. Biasanya materi. Ketika ada suara itu materi pasti. Gak mungkin suara tanpa rupa. Pasti materi. Bukan suara tanpa rupa. Gak mungkin suara tanpa materi. Suara pasti ada materinya. Meskipun kamu gak ngerti materinya kayak apa, ada suara. Kamu gak ngerti, yang nyampe di telingamu kan suaranya aja, tapi sebenarnya itu kan gesekan dari benda ke benda. Jadi kalau malam-malam kamu dengar suara geledakan di belakang rumah yang gelap itu, jangan takut, itu enggak. Paling enggak itu ada materi yang sedang bersentuhan. Jadi gak mesti hantu. Hantunya juga memanfaatkan media materi kalau dia main-main sama suara. Jadi dia harus punya bentuk dan punya rupa. Materi. Jadi materialisme berarti apa? Ketika dia yakin bahwa hakikatnya dunia itu materi, berarti hakikatnya dunia itu hanya segala yang meruang dan waktu, punya bentuk, punya rupa. Nah, itu ada suaranya, saya nggak tahu apa yang jatuh, tapi pasti materi. Ya. Oke, nanti coba perhatikan. Kalau saya ngomong materi di dunia hari ini, mesti materi terus sambungannya ke nilai ekonominya. Nanti besok di materialisme historis kita lihat ada dialektika yang mengarahkan ke sana. Tapi di sini dulu. Jadi materi berarti apa? Materialisme adalah jadi dasar dari realitas. Semua yang disebut benar itu adalah materi. Semua hal, semua fenomena itu materi atau interaksi antar materi. Substansi dasar alam semesta itu materi. Loh, kalau ada yang di luar fisik, Pak, metafisik, itu satu di antara dua. Kalau enggak kamu ngawur, ya itu sebenarnya interaksi antar materi. Dalam agama kan banyak ini kan, hal-hal yang menurut kamu metafisik kok ya. Tapi orang enggak akan bisa berpikir, enggak akan bisa mengakses, enggak akan bisa hidup kalau tidak menyambungkannya sama materi. Karena dasar kenyataan itu materi, isi yang ada di pikiran kita itu kan dari pengalaman sehari-hari, yang itu sifatnya materialistik. Ayo, tak tanya, misalnya yang paling abstrak dalam agama, apa ya? Hari kiamat, besok di hari kiamat kita akan digiring ke padang mahsyar. Bayangkan apa digiring ke padang mahsyar itu? Ya kan, kamu dikejar-kejar sampai nyampe di tempat kayak lapangan bilang gitu, alun-alun besar, terus semua orang alun-alun di mana dunia sudah hancur. Tapi kan kamu susah, mahsyar ya lapangan, Pak, alun-alun. Jadi kita nanti ngumpul di alun-alun bareng-bareng orang dunia mulai zaman. Kan gitu. Susah kamu enggak menyangkutkan materi. Besok kita amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang. Ayo saya ngomong ditimbang, yang muncul di kepalamu apa? Timbang. Jadi kalau di komik-komik surga neraka itu kan mesti kabari besok kamu akan dibawa ke, ada timbangan besar, kamu ditaruh di bawahnya terus ditimbang. Kalau yang berat sebelah kanan gitu. Itu kan bayanganmu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa berpikir di luar materi. Kalau surga digambarkan sangat abstrak mungkin enggak menarik, harus materi. Di surga itu besok kamu butuh apa aja datang, nyari buah datang, nyari apa datang. Mesti materi bayanganmu. Dan tergantung kamu besok, kalau tak tanya sekarang, besok di surga minta apa? Mestinya kamu minta materi. Besok Pak, saya karena di dunia ini mau beli makanan yang enak enggak bisa, ya saya tak minta yang enak-enak. Karena di dunia ini nyari pacar susah, ya besok karena di surga. Nah, kan mesti kan berbayangan bro. Apes Pak saya di sini dapatnya yang gitu-gitu. Saya pilih yang cakep, awas lah besok di surga lah. Masa di dunia enggak bisa, besok juga enggak bisa. Kan mesti kan pikiranmu kan mesti di situ, materi. Nah itu makanya katanya enggak bisa. Dasarnya realitas, dasarnya bahkan dasar semua pemikiran, asas dari seluruh kenyataan itu sifatnya materi. Maka materialisme kalau pakai teori ontologi minggu lalu, dia tergolong ontologi yang monisme, monistik. Hanya satu variabel. Nanti tandingannya setelah ngomong materialisme, kita akan ngomong kubu ekstrim satunya, idealisme. Kayak gimana cara berpikirnya. Jadi belajar filsafat memang seperti ini. Jadi seolah-olah semuanya rasional. Ketika belajar materialisme, kamu akan mengaku iya ya, penjelasan materialisme itu. Tapi besok ketemu idealisme, kamu akan juga begitu. Iya, mungkin hidup itu. Dan ya, realitas memang seperti itu. Dan jangan kaget, karena hidup itu memang multi dimensi. Tergantung kamu melihatnya dari sisi apa dan cara merasionalisasinya seperti apa. Makanya ledakan besar postmodern itu bukan menemukan jawaban final, tapi justru ternyata semua jawaban tentatif terhadap problem-problem yang dibahas berabad-abad, puluhan abad, bahkan ratusan abad sebelumnya. Ternyata jawaban finalnya adalah masing-masing tergantung perspektifnya sendiri-sendiri. Sehingga melarikan-larikan itu. Jadi capek-capek mikir mulai zaman sebelum Masehi, ternyata kesimpulannya ya ada benernya, ada enggaknya. Tentatif. Sehingga melahirkan, hari ini kan orang selalu perspektifnya harus gak boleh paradigma tunggal, kan selalu begitu. Meskipun sebenarnya gak harus begitu. Kadang-kadang ya memang kita terbatas. Realitas ya multidimensi, cuma dalam hidup kita memang harus kadang-kadang ngambil satu perspektif tertentu. Gak bisa kita selalu cair. Meskipun bisa ganti-ganti, kali ini saya materialistik, mungkin lain kali idealistik, kan? Kayak orang Jabariyah, Qadariyah, hidup ini terpaksa apa bebas? Jawabannya susah, ya kadang-kadang harus Jabariyah, kadang-kadang harus Qadariyah, kan gitu. Kadang-kadang ya terpaksa, kadang-kadang ya berusaha lah, kan gitu. Dan pinter-pinter kamu membaca realitas untuk kapan kamu harus nembak, kapan harus diem aja. Jangan kebalik. Loh iya, waktunya nembak kamu diem aja, waktunya ditembak orang kamu marah-marah. Jadi harus taktis. Harus ngerti kapan Qadariyah, kapan Jabariyah. Waktunya harus belajar, ala pasrah aja lah. Kalau takdirnya nilainya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Waktunya tawakal kamu marah-marah, kok dapat nilai E, kurang ajar dosennya. Ya sudah selesai kamu marah. Ya tadi sebelum ujian kamu ikhtiar. Nilai sudah keluar baru ikhtiar. Oke, wale. Cara mikirnya keliru kamu. Oke, jadi dalam materialisme berarti apa? Tidak diakui entitas-entitas non-materi. Tuhan, malaikat, setan, roh dan sebagainya. Kayak minggu lalu. Yang non materi bukan berarti enggak ada loh ya. Bukan berarti dia tidak ada, tapi ketika itu dibahas secara rasional, ketika kamu sebenarnya apa sih Tuhan itu, sebenarnya apa sih malaikat itu, kamu analisis secara serius, hasilnya cuma satu, meaningless, enggak ada arti, enggak ada maknanya. Kamu bulet dong. Kalau mau percaya, percaya aja, tapi dia enggak akan bisa kamu akses secara rasional. Enggak akan ketemu pastinya apa itu, susah. Tuhan itu kayak gimana, susah. Mungkin sekarang kamu sudah dewasa, enggak berani bayang-bayangi Tuhan kayak apa. Meskipun dulu waktu kecil saya bayangkan Tuhan itu ada di atas, tinggi, besar, pakai jubah, jenggotnya panjang, terus lihat ke bawah kalau macam-macam, oh yang di. Dan kalau ada kilat itu bayanganku gitu, kalau ada kilat itu dia, wah, mecut. Simba saya ceritanya gitu, jadi kalau ada kilat itu berarti malaikat sedang mecut, setan yang mau naik ke atas itu, wah, gitu, mecut. Jadi setannya itu saling, ceritanya setannya saling sunggi, menyunggi, ingin dengarkan berita di langit. Terus ketemu malaikat, malaikatnya diece, gitu, terus dipenuh-penuh malaikat. Si malaikatnya nusul, dipecut, duar, lahir lagi lah, gitu. Habis dipecut kan sakit, terus dia nangis, terus jadi hujan. Loh itu kan cerita bumi kan, cerita fisik, cerita materi. Karena kita tidak bisa berpikir keluar dari batas pengalaman kita sendiri. Dan pengalaman kita itu materialistik. Jadi susah. Meskipun kamu bilang, saya tidak suka fisik, Pak. Saya mencari yang inner beauty. Suka percaya aku. Mesti. Iya. Kalau tak kasih dua, yang satu inner beauty-nya bagus, tapi jelek. Yang satu cakep, inner beauty-nya biasa-biasa aja. Kamu milih yang mana? Kan mesti milih yang cakep. Kenapa ya? Ya memang gitu. Kalau enggak punya wajah juga kamu kan enggak mau. Iya, kan mesti raine lah raketan. Jadi berarti makan apa? Karena isi pikiran kita itu dibentuk oleh pengalaman sehari-hari. Dan pengalaman itu kan hasil eksplorasi panca indera yang diolah oleh akal. Di luar itu sebenarnya kalau katanya David Hume itu cuma gabung-gabung. Jadi ide-ide metafisik itu sebenarnya kamu menggabung-gabungkan ide-ide material. Sifatnya imajinatif. Di surga terus kamu imajin surga itu mungkin bentuknya kayak hotel bintang 5 yang di sana pelayannya siap melayani kamu deh kan. Itu imajinasi. Besok kamu akan melewati Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu jembatan. Jembatan yang terbuat dari rambut itu kan barang yang ada di sini semua. Jembatan itu dari bumi. Rambut itu juga dari sini. Besok kamu kalau nyebrang ke sana, kalau nanti Idul Adha kamu kurban sapi ya pakai sapi, kalau kurban kambing ya pakai kambing kan gitu. Materi semua. Makanya kalau pengin cepet besok kamu kurbannya pakai Jazz apa Avanza itu. Lebih cepet nyebrangnya kamu. Niat korban Honda Jazz gitu. Nah, itu kamu besok di surga enaknya berang Shiratal Mustaqimnya santai, kamu pakai AC tapi kalau masih pakai sapi masih kehujanan kepanasan. Oke, okay. Jadi itu kan mikir-mikir model materialistik. Neraka itu kalau kamu jatuh ke bawah, di sana semua peralatan tukang sudah siap, mulai palu, gergaji, lenggis, ada di sana semua di neraka itu. Itu kan pandai besinya kan itu bayangan itu kan coba dilihat di komik-komik neraka itu kan gitu isinya. Komik. Itu mesti pesennya di bumi itu. Poin yang di akhirat pandai besi. Besok kalau kamu nakal dikepruk pakai palu, digergaji, di waduh, disetrika, di macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berpikir di luar batas pengalaman dan pengalaman itu ya kehidupan nyata sehari-hari. Itulah yang disasar oleh materialisme pada awalnya. Oke, kenapa sih kok banyak orang percaya, banyak orang meyakini, sadar atau tidak sadar? Sebenarnya banyak orang madhabnya itu materialis. Suka atau tidak suka, meskipun kamu caci maki setiap hari, materialisme itu saya tidak setuju. Tapi sebenarnya kamu sering materialistik. Agama aja yang abstrak kok kamu material. Sholat aja kalau gak diiming-imingi jamaah. Jamaah itu dilipat gandakan 27 derajat. Ini kan hitung-hitungan materi. Enggak tahu saya itu derajat Celsius atau derajat Kelvin. Kalau pada derajat Kelvin itu masih dingin, kalau cuma 27 dia karena agak panjang. Kalau derajat Celsius masih hangat. Yang 100 derajat saya enggak tahu panasnya kayak gimana. Kenapa pakai istilah derajat saya juga enggak ngerti. Padahal di hadisnya enggak ada karena istilah derajat itu. Di sini jadi derajat. Tapi fisik, perhitunganku fisik. Agama juga sama Tuhan kan enggak mau negosiasinya kan pahala. Kalau pahalaku banyak ya kasih surga, kalau pahalaku dikit diampuni aja lah. Kalau ditambahi gimana caranya? Perhitungan itu transaksi kita sama Tuhan itu fisik. Beragamanya materi. Ah, kenapa sih cara berpikir ini gampang diterima? Yang pertama, bagi orang intelektual, materialisme itu menjanjikan. Dari materialisme orang, karena parameter-parameternya jelas. Sains itu lahir karena orang berpikir materialistik, bahwa ada yang bisa diukur, ada yang bisa dijelaskan, ada yang bisa dipahami secara gampang. Dari situ kan lahir sains. Kalau orang gak percaya sains, kayak Ghazali misalnya, dia gak percaya sains, gak percaya kausalitas. Bagi dia kausalitas itu nonsens, gak ada. Jadi kalau ada sebab dan akibat, itu sebenarnya bukan sebab akibat yo, karena Allah menghendaki begitu aja. Air tidak menyebabkan basah, cuma peristiwa basah datang setelah airnya ada. Jadi peristiwa air membasahi dengan basahnya kain itu beda. Nah itu Ghazali, gak percaya sebab akibat. Nah itu gak akan bisa jadi sains. Kalau orang dipenggal kepalanya itu bukan sebabnya dia mati. Karena kalau Allah menghendaki, dipenggal pun gak mati. Agama kan banyak yang kayak gitu. Kalau cara berpikirnya kayak gini, gak akan jadi sains. Kalau makhluk hidup gak makan 7 hari masih hidup gak? Kalau sains kan tinggal dihitung, oh enggak, dia pasti sudah mati karena gak bisa nutrisi, gak bisa oksigen, gak bisa. Tapi kalau kamu gak percaya dengan sebab akibat, ya udah mesti lah. Kalau Allah menghendaki, meskipun 40 hari gak makan, dia masih bisa hidup. Susah, sains gak bisa jalan. Sains bisa jalan kalau kamu punya kepastian-kepastian, ukuran-ukuran, parameter yang jelas. Dan itu adanya di level materi. Kalau di level rohani ya susah lagi kan. Orang gak bisa kalau levelnya rohani, misalnya tembok ini warnanya hijau apa warnanya kuning. Kamu harus, kalau saya kan jelas ini warnanya hijau. Kalau kamu bilang gak mesti pak, kalau orang yang lagi stres, lagi mabuk, ini warnanya bisa abu-abu, bisa kuning. Jadi susah lagi kan kalau kayak gitu. Jadi harus ada parameter jelas untuk perkembangan saya. Dan itu adanya di paradigma yang materialistik. Jadi kalau pacarmu marah-marah, kamu kok materi banget sih? Tidak apa-apa. Materi itu kan berarti jelas ukurannya. Kalau kamu dituntut materi kan gampang, uangmu banyak selesai. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang baik hati, kamu mau jadi orang yang itu susah parameternya. Tapi kalau materi jelas parameternya. Begitu kamu punya mobil, oh berarti sah. Tapi kalau parameternya, kamu harus baik hati, kamu harus setia, kamu oh, itu susah parameternya. Jadi justru lebih enak menghadapi orang yang materi daripada menghadapi orang yang spiritualis atau orang yang moralis atau parameternya itu tidak jelas. Oke, okay. Yo itu dari sisi itu, cuma dari sisi yang lain ya nggak ngerti. Terus materialisme yang dipegangi adalah kenyataan yang simple, bukan teori-teori yang abstrak. Jadi jelas, air itu kalau dipanaskan 100 derajat mendidih. Lihat aja, gampang, simple. Tapi kalau orang bilang setiap orang yang sabar, insya Allah dia besok akan menang, hidupnya sukses. Oh, itu ngukurnya susah, kamu montang-panting mesti. Lu saya sabar sejak lama kok gak sukses-sukses. Belum, nanti akhirnya mesti sukses. 20-an tahun kalau aku sabar, belum akhir itu, akhir-akhir. Itu kan susah. Kapan akhir itu? Nanti kalau sudah lalu sampai mati dia susah terus loh. Insya Allah di akhirat. Ya. Agamis ngomong, kan sering kayak gitu. Agama kan pakai logika yang mulur, tidak jelas kayak gini. Tidak simple. Maka untuk menjelaskan agama kan kamu harus panjang lebar, pontang-panting, mati-matian. Kenapa? Karena barangnya ada sih. Kalau beda kamu jelaskan, ini panas, kalau kamu pegang tanganmu melonyot. Kalau enggak percaya, pegang aja. Selesai. Dan orang, oh iya ya, berarti aku enggak usah panas kok. Simple, realitas yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibau, bisa dirasa. Lebih simple itu, sehingga orang secara tidak sadar sering hanyut dengan logika materialisme dalam banyak aspek hidupnya, meskipun mungkin mulutnya memaki-maki. Oke, teori-teorinya seandainya sudah jadi teori yang materi ini, tapi ya parameternya mesti gampang. Kenapa? Karena didasarkan pengalaman yang sudah umum, pengetahuan-pengetahuan yang sudah disepakati banyak orang, di mana-mana juga begitu. Maka sebenarnya juara olimpiade matematika itu lebih gampang daripada seandainya ada juara olimpiade filsafat. Susah kalau ada misalnya olimpiade filsafat, olimpiade tasawuf, itu lebih susah lagi. Iya kan? Tidak tahu lomba wiritan atau lomba itu. Apalah-apalah. Iya kan? Susah. Lomba istihosah. Susah. Tapi kalau matematika kan gampang, hitungannya jelas, olimpiade fisika, olimpiade gitu. Kalau ada olimpiade dakwah, itu susah nih. Jadi itu, maka dia banyak dipercaya orang dalam realitas. Oke. Asumsinya sekarang. Sebenarnya asumsinya secara umum cuma dua. Ada asumsi waktu, ada asumsi materi. Materi, asumsi zat. Zat itu kan nama lainnya materi. Ada beberapa ahli filsafat yang karena agak anti barat, ketika menerjemahkan materialisme ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak mau pakai istilah materialisme. Materialisme diterjemahkan pandangan serba zat. Jadi terjemahannya materialisme itu serba zat. Kalau idealisme terjemahannya serba ruh. Nah, jadi kalau kamu tidak suka istilah materialisme, ya pakai aja serba zat. Jadi kalau ada cowok materi, berarti cowok yang zat. Suka zat dia. Nah, asumsi pertama adalah asumsi menurut proses waktu. Kenapa sih materi lebih penting daripada form? Matter itu lebih penting daripada form? Ide lebih penting daripada substansi materi? Karena lama sebelum manusia punya ide atau dia lahir ke dunia, dunia atau alam materi ini sudah ada. Sebelum ada pemikiran tentang dunia, dunianya sendiri sudah ada. Maka yang lebih dulu sebenarnya lebih substantif daripada karena ide, pikiran itu munculnya belakangan. Pengalaman itu kan mengalami dunia sebelum ide. Kamu ngalami pacaran dulu baru bikin teori tentang pacaran. Berarti lebih dulu pasti dari segi waktu materi ini dibandingkan ide. Jadi segala yang lebih dulu kan dianggap lebih substantif dibandingkan yang datangnya kemudian dari sisi sekuennya. Sehingga orang materi, materialisme menyebut ya berarti lebih urgent materinya. Dia berarti substansinya. Dia berarti bahannya realitas. Itu materi. Kalau ide munculnya belakangan. Dari segi zatnya juga begitu. Ide dan materi. Orang tidak bisa berpikir tanpa ada materi bahan. Bahkan berpikir itu pun pakai yang namanya otak. Tidak ada otaknya, tidak bisa mikir. Kalau kamu habis kebentur, apa ada orang kecelakaan terus kepalanya kebentur, kan otaknya cedera, itu mikirnya ya mesti owah. Itu pendapatnya materialisme kan gitu. Gegar otak itu kan terus jadi orangnya agak aneh-aneh gimana gitu. Kenapa? Otaknya cedera. Gak ada apa-apa, ketawa sendiri. Diajak ngomong ngelantur. Jangan-jangan. Jadi kalau kamu punya teman kayak gitu, coba diperiksakan, jangan-jangan otaknya cedera. Jadi ternyata berpikir tergantung materi yang namanya otak. Katanya materialisme. Meskipun kamu beda pak, mikir itu ruhania. Kalau otak itu kan fisik loh. Tapi fisik yang namanya otak ini, ketika dia berubah, ketika dia kacau, ketika dia rusak, aktivitas berpikir yang kamu sebut ruhani juga ikut rusak loh. Jadi kalau saraf-saraf di pikiranmu suplai hormon, suplai zat-zat kimia tertentu, kacau ya. Caramu mikir juga kacau. Dunia rohanimu juga kacau. Makanya ada aliran namanya behaviorisme dalam psikologi. Itu kan mungkin dulu pernah tak ceritain bagaimana orang jatuh cinta, orang patah hati, orang seneng, orang sedih, itu ada zat kimia tertentu yang dikeluarkan oleh otak dan itu mempengaruhi. Kamu jatuh cinta, jangan dianggap jatuh cinta pada cewek itu fenomena rohaninya. Itu bagi materialisme, behaviorisme di psikologi itu. Itu sebenarnya fenomena fisik. Begitu lihat cewek cakep, langsung hormon. Kalau kamu normal loh ya, hormon-hormon produksi, hormon-hormon ini diproduksi massal dan sehingga kamu terbayang-bayang terus. Karena ini saya lupa namanya, tapi ada hormon seperti itu. Itu yang bikin orang kalau pacaran itu seolah-olah dunia kiri kanan gak ada siapa-siapa. Meskipun pikiranmu masih sehat, tapi kamu ke situ terus. Jadi bukan pikirannya ternyata, tapi ada hormonnya yang nyetir cara kamu berpikir. Kalau di penelitianku kan tak sebut itu, yang filsafat cinta itu. Saya lupa tahun 2000-2001 yang diterbitkan kolam itu. Jadi kalau hormon ini, hormon jatuh cinta ini ternyata diproduksi tidak selalu dan tidak massal, terbatas. Jadi paling seandainya kamu pakai tiap hari hormon jatuh cinta itu, ketika jatuh cinta kamu tiap hari bikin puisi, tiap hari yang nyangan, tiap hari SMS-an, itu tidak lama, paling lama 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun biasanya sudah tidak kayak waktu kamu jatuh cinta pertama, karena mulai berkurang zat kimianya. Bisa-bisa habis kalau kamu pakai tiap hari. Jadi rasanya beda. Kalau kemarin lihat yang lain itu tidak ada yang cakep sekalipun, begitu 2 tahun kok banyak yang lebih cakep dari pacar saya. Iya. Yo, makanya kalau pacaran jangan boros. Di, irit dikit-dikit lah. Hemat. Iya, dihemat, jangan dihabis-habisin. Ini kayak listrik ya. Iya, jangan SMS tiap hari, altar jemput tiap hari, gombal-gombalan tiap hari, buat apa? Dikit-dikit aja. Kecil. Iya, yo kira-kira setengah tahun sekali lah. Kayak musuhan. Kalkulasinya biar awet. Kalau dibilang kamu mau tidak setia, tidak pernah SMS, tidak pernah nu, tenang aja, biar kita awet. Awet sekali. Nah, kalau diborosin jadi kacau. Jadi biar kita awet lah jangan. Dan coba nanti kalau ada yang belajar psikologi atau sekali-sekali bikin kajian psikologi yang behavioristik itu, hampir semua fenomena itu sebenarnya ada hormon-hormon tertentu yang ngatur. Oke, jadi dan yang disebut rohani itu kan asumsi terakhir. Yang kamu sebut mental kayak rohani, kayak jiwa, kayak itu sebenarnya kan kondisi pikiran. Saya sedang nyaman pak, jiwa saya sedang tenteram. Itu kan kondisi pikiran. Dan ternyata kalau diteruskan kayak tadi, begitu dilihatkan kondisi pikiran juga tergantung otaknya. Kalau otaknya sehat ya lurus-lurus saja, tapi begitu otaknya error, jadilah. Makanya kalau kamu sedang stres luar biasa, ke dokter kan dikasih obat penenang. Obat penenang itu kan, ini obat rohani, ini berarti langsung arahnya ke dunia. Itu yang diserang kan otakmu, biasa aja otak fisik. Bukan menyerang otak rohani, gak ada obat yang arahnya ke rohani. Arahnya mesti ke fisik. Nah makanya katanya kelompok materialisme, enggak lah. Yang kamu sebut rohani, yang kamu sebut gaib, yang itu sebenarnya fenomena-fenomena pikiran, fenomena-fenomena otak. Kamu aja yang terpengaruh. Karena otak ini kan gampang sekali dipengaruhi. Gampang, potensinya luar biasa yang sering kita enggak bisa apa, menggali. Dan banyak daya-daya yang tidak tersentuh. Termasuk kadang-kadang memancing histeria massa. Pas saya kesurupan, dia kesurupan. Dia, jadi itu sebenarnya ada salah satu daya yang bisa memancing ke situ. Itu yang kadang-kadang bikin, kalau saya menguap, angop, kalau bahasa Jawa ini angop ya. Angop, bahasa Indonesianya menguap. Jadi menguap itu uapnya keluar semua. Nah itu biasanya nular, teman sebelahmu juga ikut menguap. Itu sebenarnya ada satu daya di otakmu itu, saya lupa namanya, harus baca di mana itu, terpengaruh juga. Ketawa juga begitu. Yang satu ketawa, yang lain ketawa. Padahal mungkin tadinya maunya enggak ketawa, enggak lucu, kok yang lain ketawa. Maka terdorong kamu ketawa. itu kan otak. Atau kadang-kadang sinyalnya lemah jadi yang lain sudah selesai ketawa, dia ketawanya belakangan. Kenapa? Mungkin yo konstruksi otaknya beda, sinyalnya agak lemot. Belak mikir. Jadi fisik ternyata katanya materialisme ya. Nanti lawannya baru tak jelaskan minggu depan, minggu-minggu yang akan datang. Ciri-cirinya apa pemikiran materialisme itu? Yang pertama, segala yang ada itu asalnya materi. Itu nulisnya salah, bukan makda, tapi mada. Ya. Kalau makda, istrinya makda nanti. Jadi ya, ini ngopi dari wet, jadi wetnya salah, ikut salah. Jadi segala yang ada, apa eksistensi, apa substansi, sudah tak jelasin minggu lalu, itu asalnya dari materi, baik langsung atau tidak langsung. Dunia rohanimu itu sebenarnya imitasi dari dunia materi. Kalau kamu disuruh menjelaskan, mendeskripsikan dunia yang kamu sebut rohani itu, biasanya kamu analogikan dengan dunia materi. Apa aja? Dunia gaib, hantu. Itu kan konstruksi hantu menurutmu orang Indonesia. Itu kan ya sesuai bayanganmu yang ngeri-ngeri. Pokoknya ngeri itu kalau misalnya rambutnya iya, terus ada darahnya, ada itu. Jadi ngeri versi Indonesia. Mungkin yang di barat beda lagi. Ngeri itu kalau pandangan matanya tajam, orangnya sih bersih, tapi itu jadi beda. Maka hantu versi barat sama hantu versi Indonesia beda. Itu sebenarnya imajinasi materialnya aja untuk menggambarkan dunia itu. Apa hantu itu kayak gitu ya, enggak tahu. Apalagi Indonesia imajinasinya luar biasa, ada suster ngesot, ada apalagi film-film yang baru-baru itu, ada pocong goyang pinggul, ada aneh-aneh, suster keramas, suster ngesot, pocong galau, ya kan imajinasinya. Kalau di barat kan beda lagi. Kalau ada hantunya, misalnya bayangannya hantu itu kayak vampir itu kan, pakai jas, pakai dasi, cakep, mulus. Kalau di Indonesia kan pocong, kuntilanak, apalagi wewe gombel, apalagi gendruwo, soalnya nggak ada yang cakep sama sekali. Sundel bolong, sudah cakep-cakep tapi bolong. Terus tuyul, ya kan? Hantunya nggak ada yang kaya, karena imajinasi Indonesia kan kita lama nggak kaya, jadi hantunya miskin semua. Baginya hantunya ikut. Kuntilanak itu yo, bajunya secara fashion kan jelek ya, itu terus. Tuyul apalagi nggak pernah pakai baju, pakai kolor aja. Sopan. Ya. Apalagi yang sudah besar, kolornya nggak pernah ganti warna, hijau, kolor hijau. Imajinasi material itu sebenarnya dari pengalaman sehari-hari. Gak tahu kok ketemunya warna hijau itu dulu dari mana ya, orang ngerti pokoknya kolor hijau, dan kamu tiba-tiba ngeri dengan kolor hijau. Imajinasi material. Padahal kamu mungkin sejak dulu ada orang ngesot itu biasa-biasa aja, tapi begitu ada suster ngesot terus bayanganmu, wah ini ngeri ya kalau ada orang ngesot. Susah. Suster ngesot itu kan gak bisa lari, gak bisa nung, tapi kamu kok takut, kan biasa aja. Ya kan? Lu sak banter-banter ngesot kan lebih cepat kamu jalan, apalagi lari, dan itu kamu takut. Apalagi pocong itu kan diikat atas bawah, dan kamu takut. Jangan kan itu, saking fobianya ngomong kayak gini aja, kan kamu gak berani, jangan diomongkan, kalau diomongkan nanti datang. Nah itu mindsetnya orang Indonesia, kalau gak percaya, coba, ini serius, di pojok sana itu ada seorang perempuan yang sejak tadi ngelihat ke sini. Dia sejak tadi ikut senyum-senyum. Kalau kamu ketawa, dia ikut ketawa. Dan percayalah nanti kalau ada malam-malam di sini sendirian, ada suara keludan gede langsung. Rambutnya naik. Iya. Loh ini serius loh ya. Gue takut ya. Dan kamu sudah deg-degan kan aku ngomongnya. Tapi serius saya. Oke, tak lanjutin itu urusanmu. Sekarang kelolalah sendiri rasa dirimu. Oke, kalau materialisme dia enggak yakin ada yang baik-baik. Gaib itu ya kreasi mental, dan mental itu ya pengaruh tadi, pengaruh otak, pengaruh pikiran, pengaruh. Itu karanganmu aja. Buktinya ya wajahnya bisa macam-macam. Ada penelitian, mungkin kamu pernah baca bukunya tentang mati suri. Mati suri itu sebenarnya belum mati kan. Dia masih, ya antara-antara lah. Dan pengalamannya itu sesuai dengan tradisinya masing-masing. Yang Kristen merasa ditemui Yesus, yang Islam merasa ketemu malaikat, yang macam-macam. Ada yang ketemu saudaranya, ada yang ketemu sesuai imajinasi setiap harinya dia. Mungkin ketemu pacarnya yang lama, atau ketemu bapaknya yang dikangani, atau pokoknya selalu sesuai dengan apa yang ada di bawah sadarnya. Jadi kalau dia, saya mati suri ketemu Yesus ternyata, jangan keburu, berarti memang benar Kristen ini, bukan Islam. Enggak, itu sebenarnya dari manifestasi bawah sadar. Karena kalau sudah mati beneran, enggak mungkin dia bisa kembali. Mati suri. Kalau mati suri itu kan berarti kondisi state ketika sebenarnya masih ada relasi antara rohani sama jasmaninya, cuma jasmaninya sedang sangat parah sehingga enggak merespon sinyal dari rohaninya, kan gitu aja. Sehingga memori bawah sadarnya naik semua, kan fenomena itu. Tapi kan kalau ada yang kayak gitu kan kamu terus, wah luar biasa, kamu anggap dia sudah mengembara di dunia spiritual. Padahal itu biasanya bawah sadar. Mimpimu kan, itu sebenarnya kayak, kalau kamu mimpi kan sebenarnya manifestasi bawah sadar semua. Yang namanya bawah sadar itu gak bisa dikontrol. Biasanya, kalau kamu sudah bercita-cita, saya ingin nanti malam ketemu dia, enggak ketemu-ketemu mesti. Kenapa? Karena kamu sudah tarik dia dari bawah sadar ke atas sadar. Tapi ketika otakmu sampai di level beta, itu biasanya bawah sadarnya ke atas sendiri. Kalau banyak data tentang pacar lama, dia akan naik sendiri ke atas waktu kamu tidur. Tapi kalau sudah kamu lamunkan tiap hari, berarti dia sudah bermain di kepalamu, ya dia enggak akan muncul lagi, berarti dia sudah di atas, enggak perlu ketemu waktu tidak sadar. Psikologi yang bisa begitu. Terus cirinya materialisme yang ketiga adalah satu-satunya parameter yang valid untuk mencapai pengetahuan adalah panca indera. Pakai akal ya, tapi akal harus dapat bahan dari panca indera. Kalau akal murni yang dikritik oleh Immanuel Kant, akal saja, maka dia tidak ada gunanya. Pemikiran yang a priori itu, dari akal ke akal itu biasanya sifatnya tautologis, tidak ada gunanya. Dosen adalah orang yang mengajar di kampus, itu tautologis, tidak ada gunanya. Pemikiran akan produktif kalau itu tadi, sumbernya pengalaman panca indera. Kalau pakai panca indera, kamu akan dapat data baru. Tapi kalau akal saja dikira-kira, ya hasilnya spekulasi-spekulasi. Jadi katanya materialisme, ya satu-satunya yang valid. Kalau kamu ingin jadi orang kreatif, pengetahuannya banyak, ya andalannya harus panca indera. Saya mikir sendiri juga nanti ketemu Pak, enggak bisa. Data yang baru, data yang valid itu tetap panca indera andalannya. Katanya materialisme. Karena dasar semuanya panca indera untuk memperoleh ilmu, maka tata hidup individual dan sosial bagi seorang materialistis, seorang yang materialis itu ilmu. Dia ketika dia ilmu berarti harus ada sumber pengalamannya yang didapat dari panca inderanya. Bukan agama, bukan tradisi, itu tak terjemahkan langsung aja, bukan tradisi yang tidak masuk akal. Bukan mitos-mitos, akal. Jadi realitas kita sehari-hari harus dijawab dengan ilmu, bukan dijawab dengan mitos. Baik mitos itu dari agama maupun dari tradisi, katanya kelompok materialis. Kenapa? Karena kalau begitu itu ilmu, berarti jelas ukurannya. Manfaatnya jelas, bahayanya jelas. Tapi kalau dari mitos, dari agama, dari tradisi, sering-sering tidak jelas. Kamu disuruh A, tidak tahu mengapa, disuruh B juga tidak tahu mengapa. Tradisi Jawa misalnya kita harus membuang tumpeng di laut setiap hari apa gitu kan. Itu tradisi jelas. Mungkin agama marah-marah. Tapi secara ilmu masuk enggak ya? Kira-kira harus buang tumpeng enggak ya? Atau jangan-jangan daripada boros besok simbolik aja lah tumpengnya. Jangan diganti tumpeng yang serius, mungkin diganti tumpeng plastik aja loh yang simbol. misalnya. Enggak, itu nanti kan penghuni laut selatan, itu gaib lagi. Jadi cara berpikirnya ilmu, dan ilmu itu ya kayak tadi sumbernya panca indera, bukan tradisi. Kalau itu tradisi, ukuran benar salahnya yang susah. Orang bisa debat pakai 1001 dalil, tapi membuktikan kira-kira pasnya apa susah. Agama kan gitu, aliran A, aliran B, madhab A, madhab B, itu kan dari akal ke akal. Pasnya gimana gak tahu. Besok kalau kamu mau jadi peserta bom bunuh diri, begitu kamu meninggal, kamu akan dijemput bidadari yang jumlahnya berapa? 7 ya? Berapa? Banyak kok itu, gak cuma 7, 70 berapa? Itu kan kamu bisa debat 3 hari 3 malam tentang itu, tapi ya susah kalau gak ada bukti fisiknya. Itu yang katanya orang-orang materialisme, meaningless, gak ada artinya, gak ada gunanya. Yang setuju juga gak punya dasar, yang gak setuju juga gak punya dasar. Itu materialisme. Karakternya berarti seorang materialis, yang pertama dia akan mencari jawaban bagi semua problem pengetahuannya dengan menggunakan metodologi yang objektif, positivistik. Objektif itu berarti yang basisnya adalah objek, bukan asumsi-asumsi, bukan pandangan-pandangan subjektif. Dan positivistik, positivistik itu yang terukur, yang positif, jelas secara empiris dan masuk akal. Hanya itu yang diterima oleh materialis. Jadi kalau ada masalah apapun, ya dilihat secara objektif, dilihat parameter-parameter fisiknya, dilihat bagaimana pendaya gunaan akalnya, dan seterusnya. Yang kedua, deterministik. Jadi dia punya pandangan bahwa setiap peristiwa itu pasti ada logikanya. Setiap kenyataan pasti ada strukturnya, pasti ada polanya, dan itulah yang dikejar. Kalau dalam bahasa agama, kejarlah sunnatullahnya. Sunnatullah itu kan hukum yang ada di alam semesta ini, yang sifatnya given. Given itu ya terberi. Terberi itu maksudnya dia ada, tinggal kamu pahami, tinggal kamu kejar, ini sistemnya kayak gimana sih. Jadi alam semesta ini tidak aneh, tidak misteri. Misteri itu kan hanya ketika kamu belum tahu jawabannya. Begitu tahu jawabannya, oh ya, yeah, cuma kayak gitu aja. Makanya Allah itu ngasih mujizat para nabi kan gak sama, sesuai logika zamannya. Kalau mujizat, sekarang kan banyak yang misterinya terbongkar. Seandainya mujizat itu turun di sini, mungkin ya biasa aja. Nabi Musa itu bisa nyebrang laut tanpa naik kapal, mungkin sekarang, oh biasa. Misalnya kemarin ke Madura gak naik kapal, ada Suramadu nyebrang aja, biasa aja. Itu nyebrang laut kan gitu. Oh, Nabi Daud itu kalau dia ngaji di sini, dia teriak, orang dari sana bisa kedengaran, orang dari kecamatan sebelah bisa kedengaran, kan? Di antara mujizatnya Nabi Daud kan itu. Tapi kalau hari ini kamu dipamerin mujizat kayak gitu, tanda kaget. Biasa aja, mau pakai HP, gak usah teriak, bisi-bisi aja kedengaran. Ya kan? Ketika misterinya terbuka ya selesai. Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan, gampang pak. Dia pakai bajunya pemadam kebakaran yang anti api itu, tidak dibakar juga tidak mempan. Jadi banyak misteri-misteri terus kamu jadi, oh berarti mukjizat itu mungkin ya peristiwa alam yang mendahului orang belum paham itu terus paham. Makanya Nabi Isa itu kan diantara mukjizatnya menyembuhkan orang sakit lepra. Zaman sekarang kan biasa aja, itu bukan mujizat pak. Tapi zaman itu mujizat. Jadi sesuai logika zamannya. Jadi mungkin memang kuasanya Allah itu bukan ngasih sesuatu yang luar biasa, tapi membuka sesuatu yang pada masanya belum terbuka, belum orang paham. Itu diantara teori tentang mujizat itu seperti itu. Kayak dulu saya di Iran pernah ada kan yang memang mazhabnya seperti ini. Jadi lah kalau Nabi Musa tongkat jadi ular, lah itu gampang. Sebenarnya tongkat itu memang bisa jadi ular, cuma prosesnya dipercepat. Kalau tongkat kamu tancapkan di tanah, Nah, dia akan tumbuh terus punya buahnya, nanti buahnya dimakan ular. Loh, tongkatnya jadi ular sekarang. Jadi itu prosesnya, jadi tongkat dilempar akhirnya jadi ular. Wes bola, gitulah. Intinya teori-teori yang seperti itu. Kan banyak mujizat-mujizatnya para nabi yang aneh-aneh itu. Nah, itu sebenarnya sunatullah aja, ada hukum alamnya. Tapi ya ada setiap peristiwa ada sebabnya. Makanya perjalanan fisiknya Nabi Isra Mi'raj itu, yang Mi'raj mungkin mukjizat cuma karena itu perjalanan batin enggak bisa diukur Mi'raj. Tapi yang Isra kan kelihatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman itu mukjizat, tapi mungkin sekarang enggak. Orang bisa kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, paling sekejap kalau naik jet atau naik apa tertentu bisa kok sekali bisa nyampe langsung. Jadi ada determinisme, ada sunatullah, ada sistem di alam semesta ini yang tinggal kamu baca, tinggal kamu cari rahasianya, nanti akan ketemu. Tidak ada yang sekarang kamu sebut gaib, yang sekarang kamu sebut misteri, itu hanya belum terbongkar aja rahasianya. Zaman dulu kan banyak, wah ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi sekarang, oh itu tuh, cuma itu ya paham lah. Kan gitu. Sekarang kan banyak kan yang kayak gitu. Dulu kamu serahkan pada Allah karena kamu anggap ini kuasanya Allah. Tapi sekarang, jadi sebenarnya ada itu yang bikin terus katanya orang materialisme, jangan-jangan ya semuanya yang kamu sebut misteri, kamu sebut gaib itu hanya hari ini sebelum terbongkar aja rahasianya. Besok kalau sudah terbongkar mungkin kamu melongo aja. Allah kalau gitu aku enggak segitunya dulu. Kayak kamu apalah kan banyak praktek agama-agama yang baru kamu sadar, alah, begitu ngerti ilmunya, ngerti teorinya, kalau gitu dulu aku gak capek-capek kayak gitu, sama aja. Cirinya orang pintar kan gitu. Begitu kamu tahu rahasia, dulu saya begitu masuk masjid, harus sholat tahiyat masjid, tapi tambah pintar, ada teori baru. Ternyata pahalanya baca tasbih, tahmid, subhanallah, walaikumsalam, itu sama kayak tahiyat masjid. Ah, ngerti gitu gak capek-capek, sekarang begitu. Terus mesti gitu kan. Jadi makanya agama itu gampang. Semakin kamu pinter, agama itu semakin gampang. Kayak kamu kalau kan sering tak jatuhin sholat itu kan. Dulu waktu kamu belajar sholat pertama kali kan mesti sholatnya lama itu kan. Takbir, serius. Doa sebelum sholat dibaca. Sholat panjang banget itu kan. Sebelum sholat baca surat An-Nas dibaca beneran, dianut beneran. Nanti habis takbir baca iftitah dibaca beneran. Semakin kamu pinter kan semakin. Sunnah toh, sunnah ya gak sunnah. Ya kan kalau sunnah ya iftitah, iftitah sunnah ternyata ada usah iftitah sunnah. Terus lama-lama kan kamu terus jadi cepet. Jadi kalau ada orang yang sholatnya masih lama itu berarti levelnya masih. Jadi lebih pinter aku berarti levelnya masih pemula, beginner dia, sholatnya masih lama, harus cepet. Oke, Jadi tidak percaya pada yang supernatural. Yang kamu anggap supernatural di luar nalar itu sebenarnya tinggal cari rahasianya. Dulu ponari punya batu yang bisa menyembuhkan orang, coba dicek, jangan-jangan batu itu punya khasiat apa. Atau jangan-jangan sebenarnya itu kekuatan sugestif. Saya bilang tadi kekuatan pikiran. Pikiran itu luar biasa pengaruhnya. Sehingga orang yang ketemu ponari aja merasa sudah sembuh itu ada. Gak usah nunggu dikasih batunya. Itu kan kekuatan sugestif. Jadi yang gitu-gitu itu sebenarnya ya fisik juga katanya orang materi. Cuma kita belum ngerti, belum paham rahasianya aja. Itu misteri. Yang kita sebut misteri, supernatural itu sebenarnya fenomena fisik yang belum terbongkar rahasianya. Nah itu karakter. Yang terakhir, reduktif, reduksionistik. Jadi semua fenomena, semua fakta itu direduksi ke dalam aspek fisiknya, itu materialis. Kalau kamu bilang alah ujung-ujungnya duit, nah itu kan reduktif. Semua hal direduksi jadi uang. Pokoknya ada uang semua beres. Nah itu reduktif kan. Semua hal direduksi di materi, di aspek materinya. Dan reduksi itu kan biasanya hal yang kompleks dijelaskan di salah satu sisinya. Hal yang banyak keseluruhan dijelaskan di satu bagian kecilnya. Itu reduksi. Dan bagian kecil kalau di materialisme ya materinya itu. Manusia berarti yang paling substansi, yang paling asasi itu ya materinya, fisiknya. Fisik menentukan kalau kamu percaya ada rohaninya, menentukan rohani. Fisik menentukan jiwanya, pikirannya. Jadi otak itu menentukan pemikiranmu. Kalau otakmu gak sehat, pikiranmu juga tidak akan sehat. Kalau pikiranmu gak sehat, ya berarti jiwamu gak sehat. Kan gitu. Jadi reduksinya pada aspek fisiknya saja, itu karakter materialisme. Kita lihat sejarah filsafat ternyata diawali dari materialisme. Masih ingat Thales? Thales orang Jawa gitu ya. Kan Thales gitu. Kalau kamu enggak percaya bacanya memang Thales. Iwan Thales. Thales Bode dan kawan-kawan itu. Jadi diawali dari lahirnya filsafat. Kan filsafat itu pertama mendobrak mitos, dan cara dia mendobrak mitos itu kan pakai akal, dan cara berpikirnya masih materialistik. Masih nyari intinya alam ya. Inti alam itu kan macam-macam, ada yang bilang, oh intinya alam itu air, ada yang bilang api, ada yang bilang udara, ada yang bilang angin. Terus dirangkum jadi satu, lahirlah avatar. Air, api, udara, angin. Loh itu filosofis. Awalnya, teorinya, meskipun terus jadi kartun. Kuasailah empat unsur itu, kamu menguasai kehidupan. Itu orang Yunani kan yang bilang itu. Jadi setiap makhluk katanya itu punya empat variabel ini, tergantung banyaknya yang mana. Makanya di manusia ada unsur apinya, ada. Meskipun saya tidak tahu unsur apinya apa. Kalau dulu dosenku ceritanya, kalau gak percaya ada unsur apinya, buktinya kalau kamu marah kan terus matanya merah. Ya meskipun merah itu apa ya, terus api. Merahnya mata mungkin karena darahnya ke atas, karena tensinya naik terus jadi matanya jadi merah. Tapi apa itu ya api ya mungkin. Api itu kan mungkin simbol dari hasrat. Kalau orang apinya sudah padam berarti gak berhasrat pada apa-apa. Jadi api yang ada aspek tanah, ya kan. Adam kan ciptaan dari tanah. Kalau dulu membuktikan aspek tanah itu kan gampang. Kamu jangan mandi satu hari terus usaplah tanganmu, maka tanahnya akan keluar. Cara paling mudah. Jadi kalau kamu ada orang bilang, kamu kok gak mandi berhari-hari, nah, saya cuma ingin buktikan apa benar manusia itu dari tanah. Ternyata benar. Tanah kodoh nempel di baju, nempel di kaos. Tapi memang dari tanah. Angin juga begitu ya. Dalam diri memang oksigen itu kan penting. Gak usah cerita kalau angin. Air, air 70% malah dalam dirimu. Makanya katanya Thales, mungkin inti paling inti, meskipun ada empat unsur itu ya jangan-jangan intinya air. Tapi itu kan cara berpikir materialistik kan. Jadi ngejarnya juga lewat materi. Dan yang paling terkenal kan Demokritos, yang namanya menginspirasi sebuah madhab politik yang paling terkenal, demokrasi. Dia punya teori atom, mirip dengan teori atom di biologi modern, bahwa semua hal, semua materi itu terdiri atas atom-atom. Jadi alam semesta ini konstruksinya adalah rangkaian atom-atom, gerak antar atom, gesekan antar atom. Ya istilahnya atom. Meskipun nanti dalam fisika modern ternyata yang disebut atom itu tidak semata-mata materi tapi juga energi. Silahkan yang ngerti fisika diperpanjang. Kalau saya gak terlalu paham teori atom di fisika, karena ngertiku cuma bom atom sama kacang atom. Teori atomnya ruwet gitu kalau di fisika sama matematika. Jadi Demokritos. Yang kedua, dan ini setelah era Yunani, terus dipotong oleh munculnya agama-agama besar. Dari yang agak bercorak realistik, materialistik, terus ketika muncul agama besar, orang terus belok ke ranah idealistik, agama-agama. Porosnya pada Tuhan, sehingga materialisme tidak laku. Dunia ini dianggap siksaan, dunia ini dianggap menipu, dunia ini dianggap palsu. Cuma ternyata peradaban manusia defisit luar biasa ketika punya paradigma yang semacam ini. Defisit Kenapa kok Islam jaya? Iya, karena Islam mengadopsi cara berpikir Aristotelian yang realistik, realisme, sehingga sainsnya bisa luar biasa. Sementara Barat yang mengadopsi Plato yang neoplatonik cenderung agak mistik. Cara berpikirnya kamu sebut terus jadi abad kegelapan. Karena sains gak bisa berkembang dalam paradigma yang mistik serba idealis. Sains akan berkembang dalam paradigma yang realistik. Seperti Islam zaman dulu. Meskipun Islam kemudian ketika Barat sadar dengan kekalahannya terus belok lagi ke arah dunia realistik, Islam malah beloknya ke idealistik. Islam terus belok ke Sufi karena kalah. Secara politik kalah itu kan paling gampang, kalah dan menghibur diri itu kan larinya ke rasamu, lari ke yang ideal-ideal. Kalah di dunia tidak apa-apa, ya kan gitu mesti. Di akhirat menang, biarkan orang kafir merajalela, yang penting kita diridhoi oleh Allah, kan mesti gitu. Ya itu kan cara berpikirnya orang kalah. Jadi biar masih tetap bisa ketawa-ketawa, yo kamu harus punya, kan gitu. Jadi abad tengah goyang, terus booming lagi, meledak lagi cara berpikir materialistik di era setelah Renaissance of Clarum, pencerahan di Barat, era scientific revolution. Ada booming revolusi ilmiah sekitar abad 17. Teori-teori baru, gravitasi, tentang rotasi bumi dan seterusnya, wis yang luar biasa itu kan kamu tahu sendiri. Yang kamu nikmati hingga hari ini jasanya booming ilmu pengetahuan itu. Cara berpikirnya materialistik. Jadi kamu boleh tidak setuju terhadap materialisme, tapi sebenarnya jasanya besar untuk peradaban kita hari ini. Kalau gak ada materialisme, saya gak akan kayak hari ini. Gak akan ada HP, gak akan ada laptop, gak akan ada mikrofon. Semuanya serba wallahu alam bisawab. Kalau pakai paradigma, iya kan? Kalau agama kan selalu begitu. Sudahlah, jangan sudah susah. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang benar. Padahal akal kita itu kan sebenarnya kan wahyu, setengah wahyu yang kedua. Makanya Al-Quran bolak-balik bilang afala taqilu, afala tatafakkaru. Itu kan dalam rangka membaca ini sebenarnya. Materialisme saya tidak tahu, cuma kesan saya tidak salah sih. Cuma ya kayak tadi dia reduktif membaca realitas hanya dari sisi ini. Padahal sebenarnya realitas itu mungkin multidimensi. Meskipun banyak orang yang mati-matian anti dengan materialisme. Nah, era scientific revolution ini nanti mengimbas. Ini kan dunia eksakta, dunia ilmiah. Dalam sejarahnya kemudian dia masuklah ke dunia sosial dan humaniora. Masuk ke kajian agama, masuk ke kajian ilmu sosial seperti materialisme historisnya Kalmat, masuk ke materialisme kultural. Yaitu ada materialisme kulturalnya Marvin Harris. Saya tidak tahu, mungkin kalau moodnya ada setelah materialisme historis kita bahas materialisme kultural. Ini teorinya agak baru, materialisme kultural. Tapi luar biasa bagi penggemar kajian antropologi. Saya baru bikin tulisan panjang lebar tentang Marvin Harris. Kalau ada yang mau boleh. Kalau yang behaviorisme, yo kamu carilah psikolog-psikolog untuk bahas ini. Bahwa sebenarnya fenomena manusia itu fenomena materialistik. Dasarnya materi. Jadi ini ilmu ini luar biasa. Agama pun kemudian terimbas materialisme kan. Parameter-parameternya fisik. Yang paling terasa kan di fikih. Fikih itu kan dialektika fisik orang beragama. Hukum-hukum fikih itu kan hukum-hukum fisik. Dan itu paradigmanya biasanya positivistik. Halal atau haram. Kalau level ini namanya halal, kalau level ini namanya haram, kalau ini kan parameter-parameternya jelas, tegas, eksak. Sumbernya realitas, pengalaman. Jadi, di antara kajian agama, kajian Islam yang dekat dengan ilmu eksakta itu sebenarnya fisik. Fikih. Kalau akidah agak dalam masuknya, apalagi filsafat, apalagi tasawuf. Tapi fikih ini fisik. Ya, meskipun kadang-kadang realitas fikih itu berjarak dengan realitas sehari-hari, tapi basisnya dia fikih. Kalau saya belajar fikih kadang hukumnya aneh-aneh, itu kan ngarang sebenarnya, tapi kan basisnya fisik. Ya kalau saya di pondok dulu kan biasanya Pak Yai itu membahas hukum yang kadang-kadang di realitas juga enggak ada sampai segitunya, tapi dibahas. Bahasul masalah mas, gimana kalau kita sholat terus bajunya ini benangnya lepas satu panjang sekali sampai di luar masjid sana, kok dilalah jatuhnya pas kotoran, itu sholatnya sah apa enggak? Aneh-aneh kan hukumnya. Mikirnya susah, dan itu dibahas berhari-hari itu kan pakai bahasul masalah kilo-kilo. Padahal ya gampang, kalau pas kayak gitu potong dulu baru sholat. Nah, ini panjang kan? Gimana kalau saya mau wudu, airnya sumurnya ada, tapi tidak ada timbo, tidak ada ciduk sama sekali. Ada ciduk cuma satu, itu pun dari kulitnya babi. Aduh, susah ya. Ini wudu apa enggak ya? Kalau wudu kok ya kulitnya babi. Kalau tidak wudu, masa salah tidak wudu? Apa tayamum aja? Apa ya pakai itu aja? Tidak apa-apa, kulitnya dari babi, susah. Jadi pikir kan, jadi hukumnya kadang-kadang aneh dan yang tidak terpikirkan itu bisa muncul kalau di sini. Tapi itu ilmu yang paling dekat dengan dunia eksakta. Pada tipenya biasanya materi, parameternya kan jelas. Kalau tidak halal ya lima, tapi tidak dua loh ya. Karena orang Islam hari ini itu biasanya merasa Islam itu isinya cuma dua, kalau nggak halal ya haram. Padahal ya mungkin di bawah-bawahnya dikit lah. Ya halal sih tidak, cuma dia agak sunnah. Haram sih tidak, cuma makruh lah. Kan kita sudah. Ya. Kalau yang ini mubah kan susah kita mikirin. Pokoknya kita mikirin misbah halal apa haram. Terus rokok halal apa haram ya? Mikirnya cuma dua gitu. Padahal kita punya lima. Jadi itu bagi saya lebih positivistik daripada positivisme logik. Sudah dikasih lima malah direduksi lagi jadi dua. Kan selalu gitu kan? Kamu selalu tanya ini halal apa haram. Kok enggak mikir, ya kadang-kadang ada sunnah, bahkan kadang-kadang satu peristiwa itu bisa dilihat dari banyak perspektif kok. Pacaran itu halal apa haram? Apa makruh? Apa sunnah? Apa mubah? Lu macam-macam. Jangan-jangan malah wajib. Lu mungkin ada momen, Pak kalau saya enggak pacaran Pak, saya pusing Pak. Kalau pusing kasihan Pak, nanti saya jadi sakit, enggak ibadah, enggak tenang, kuliah enggak. Boleh coba ngerti kamu ada yang kayak gitu. Kalau saya sakit ini ibadah gak bisa, kuliah gak bisa. Kalau kuliah gak bisa kasihan orang tua Pak, ini gak selesai-selesai kuliah juga. Saya harus pacaran dalam rangka biru kualiten Pak. Jadi nah itu contohnya. Loh iya kan bisa itu. Jadi tinggal dirancang. Kadang-kadang apa? Merokok halal apa haram? Ya tergantung. Setiap orang punya konteks. Ada loh orang yang kalau nggak merokok dia nggak bisa mikir. Begitu rokoknya lepas, kayak blank wis sudah. Diajak ngomong nggak nyambung. Bayangkan rokok, mana rokok. Apalagi suruh bikin makalah. Nah kan, harus ada rokok dulu baru pikirannya jalan. Jadi, oh ini enggak bisa kalau kamu bilang haram, gelap mata depannya dia. Jadi, ya bisa rokok, langsung rokok, rokok. Jadi, kita kan mikirnya sebelum dikotomis hitam putih gitu ya, enggak, nah, realitas itu kompleks. Jadi ngitungnya enggak bisa plus minus. Misbah halal apa haram? Kalau sekarang kan pokoknya misbah haram. Apapun yang terjadi, enggak ada pamer apa-apa juga haram. Bok misbah itu isinya tahlilan sama istighosah haram. Karena namanya misbah kan gitu, pikirannya kan gitu, selalu hitam putih. Jadi kalau ada tanya misbah haram apa halal, ya tergantung isinya misbah itu apa dulu. Kalau ya kalau pakai-pakai begini yang ketat-ketat itu ya mungkin anu lah agak makro-makro dikit. Ya kan nyari di sini kan, katanya Ali bin Abi Thalib itu, kalau kamu yang sakit mata yang pakai kacamata, obatnya mata itu tiga. Yang pertama lihat air yang mengalir, jadi sering-sering ke pantai teduh. Yang kedua lihat ijo-ijoan. Yang ketiga lihat cewek cakep. Jadi Ali bin Abi Thalib loh ya. Serius, aku tidak mau. Jadi kasihan kalau kamu baca rambut jelek, kamu sering sakit mata mesti. Kan sehat matanya ya, jadi biar untuk obat sakit mata. Hari yang cakep-cakep. Ya. Alhamdulillah. Rumusnya gitu. Jadi kalau ada, jangan lihat perempuan, katanya Ali bin Abi Thalib malah justru lihat perempuan. Obatnya sakit mata ini. Oke, karena begitu lihat yang cakep kan biasanya sakit matamu hilang. Langsung bening. Oke. Jadi boomingnya materialisme adalah era scientific revolution, dan pengaruh revolusi sains adalah munculnya budaya eksperimen dan observasi. Itu yang melahirkan peradaban ilmiah. Jadi alam dipaksa membuka rahasianya. Jadi kalau selama ini orang pasrah saja, begitu orang punya paradigma seperti ini, enggak percaya aku. Masa hidup kita dikuasai sungai, dikuasai pohon, dikuasai gunung-gunung, kita enggak berdaya sampai melempar tumpeng ke tengah laut. Ayo belajar ilmunya laut, biar kita enggak celaka di laut. Itu kan alam dipaksa disuruh membuka rahasianya. Itu karena ada tradisi eksperimen dan observasi. Itu di antara jasanya materialisme. Kalau kamu masih berpikir supernaturalisme, biasanya yuk, gimana biar kita caranya kalau melaut aman, ya berdoa saja pada Allah. Tapi enggak, kalau bagaimana? Enggak, ya diukur ini hari apa, bulan apa, tinggi ombak seberapa, gelombangnya apa, perahu kita konstruksinya harus kayak apa. Itu kan paradigma materialistis yang mengarahkan ke situ. Dari situlah kemudian orang-orang materialisme terus masuk, terus sampai menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa yang disebut gaib itu. Setiap peristiwa pasti dia punya kausalitasnya, punya sebab-akibat konkretnya. Yang kalau dilihat serius, mungkin kamu tahu bahwa, oh yang selama ini tak anggap gaib itu ternyata ya bukan gaib. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Loh kok kuburannya Gustur ambles? Kamu nafsir neko-neko kan? Tinggal dibaca secara ilmiah, coba dilihat konstruksi tanahnya. Atau jangan-jangan memang gak kuat jamaahnya terlalu banyak. Sebenarnya masuk akal. Ya kan? Kemarin bangunnya seperti apa? Ukurannya berapa? Kelembapan tanahnya, hujan berapa hari? Jamaahnya ngapain aja di situ? Jangan-jangan itu kan bisa. Tapi kan kamu kesusu mesti yang aneh-aneh yang kamu pikir. Begitu ada kamu lewat cecek jatuh. Plek. Jatuhan cecek ini. Alamat ini. Alamat yang mesti gitu. Ya cecek jatuh mungkin karena dia ngantuk apa lupa. Benar ya kan? Lagi kok nggak ada cecek ngantuk aja kamu kok stres gara-gara kejatuhan. Jadi ada kausalitasnya pasti. Bisa kok dijelaskan secara ilmiah, katanya orang materialis. Jadi jangan apa-apa ujuk-ujuk gaib terus kamu tafsirkan secara gaib. Nanti kamu stres sendiri. Kata semua hal bisa dibuka. Kejar aja rahasianya. Alam punya logika sendiri, jangan khawatir. Nah itu pengaruh revolusi sains. Nah sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya materialisme. Ada empat, saya gak akan panjang lebar menjelaskannya nanti ya. Yang tak jelaskan panjang lebar minggu depan materialisme historis. Jadi materialisme mekanis ini, dia melihat bahwa alam semesta ini, kalau bahasa agamanya sudah punya sunatullah, dia sudah mekanis, perputarannya itu sudah otomatis, termasuk tubuhnya manusia. Jadi segala gejala di alam, segala fenomena di alam itu bisa dijelaskan karena dia mekanik, kayak komputer itu loh. Dia tidak akan keluar dari draft yang sudah dia miliki. Dia tidak akan bisa keluar dari mesinnya sendiri. Kalau pencet shutdown mati, pasti setiap kali pencet shutdown mati. Itu materialisme mekanik. Kayak motor, kayak mobil, itu kan mekanik. Jadi otomatis sudah ada mode-modenya sendiri dan sifatnya pasti. Air 100 derajat pasti mendidih. Itu mekanik. Enggak ada kok air 1 derajat mendidih. Itu enggak tergantung tempatnya, Pak. Ya enggak, di Amerika juga 100 derajat mendidih, di Arab juga 100 derajat mendidih. Lu Amerika kan kafir, Pak. Enggak ada hubungannya. Ya kan? Jadi pokoknya ada hukum alam. Dan hukum alam ini jalan sudah. Itu namanya materialisme mekanik. IPA fisika itu membahas ini, materialisme mekanik. Ada materialisme metafisik. materialisme metafisik ini ngomong tentang diam dan gerak. Jadi sebenarnya arahnya beda dengan materialisme mekanik. Dia sebenarnya setuju ada mekanik, cuma katanya materialisme metafisik, materi itu diem, statis. Setiap materi itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kalau materi itu gerak, biasanya ada pengaruh dari luar. Jadi hubungan antar materi adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Itu materialisme metafisik. Masing-masing sendiri-sendiri diam, cuma kemudian ada pengaruh dari luar, yang tadi diam mungkin jadi gerak, yang tadi gerak jadi diam. Mic ini gak ada apa-apanya, tapi begitu mulutku terbuka, pita suaraku bergetar, maka dia mengeluarkan suara. Mic-nya sendiri, suaraku sendiri, pita suaraku sendiri, ini barang yang berdiri sendiri-sendiri sebenarnya. Kenapa aku bisa ngomong terpacu oleh kamu? Karena kamu datang ke sini, terpaksa pita suaraku kugetarkan. Tapi kalau kamu gak ada yang datang, ya ngapain aku ngomong di sini? Ada pengaruh dari luar pasti untuk yang menggerakkan. Jadi materialisme bilang bahwa dasar materi itu isinya sebenarnya diam dan gerak. Yang gerak itu terjadi karena faktor luar, kekuatan dari luar. Jadi tidak bisa gerak sendiri. Pikiran juga begitu. Ketika dia bergerak, otak bergerak, berpikir, kan dari luar. Ketika tadi tiba-tiba hormon kejantananmu terpacu, itu kan karena gerak dari luar, ada yang di depan pakai bikini. Kalau enggak ada itu enggak. Atau kamu ciptakan sendiri apa bayang-bayang gede itu kan. Sebenarnya pemicunya kan itu bayangan yang bikin hormon itu kemudian memancar dengan dahsyat. Jadi ada dari luar. Jadi katanya materialisme metafisik, materi-materi itu berdiri sendiri-sendiri. Cuma ketika dia gerak pasti karena pengaruh dari luar. Dari yang sendiri. Jadi teh ini sendiri, aku sendiri. Teh ini ada karena pengaruhku datang. Kalau aku gak datang, gak ada teh ini. Ya kan? Dan teh ini sisa berapa, apakah banyak, apakah dikit, kan pengaruhnya dari aku juga. Dia mandiri, cuma jadi gak mandiri karena tak minum. Iya, jadi itu relasi antar materi. Namanya materialisme metafisik. Ada diam, ada gerak. Lebih dalam lagi dari realisme metafisik, namanya materialisme dialektis. Kalau di materialisme metafisik, itu kan cuma satu saling mempengaruhi. Tapi kalau di materialisme dialektis, teorinya lebih dalam lagi. Saling mempengaruhi antar materi, itu akan melahirkan meter yang baru. Sesuatu yang baru. Itu kan nanti tokoh dialektika itu kan Hegel. Mungkin masih ingat lah teman-teman, ada tesis, ada sintesis, ada antitesis, kemudian ada sintesis. Itu kan geraknya materi sebenarnya. Ada sosialisme, ada demokrasi. Ini enaknya gimana ya? Terus ketemulah dua-duanya, dua entitas yang berbeda ketemu, jadi sosialisme demokratis, kan gitu. Itu sosialisme itu mungkin tesisnya diantitesisi oleh demokrasi, lahirlah sosialisme demokratis. Dan materi selalu begitu. Ada air, ada gula, ada teh. Nah, itu kan barangnya sendiri-sendiri. Tapi begitu, ini kan saling berlawanan, beda ini urusannya. Digabung jadi satu, jadilah air teh. Dan gerak selalu begini, itu yang bikin realitas itu dinamis. Kalau yang materialisme mekanik tadi kan tidak tambah apa-apa, cuma saling gerak aja. Tapi di materialisme dialektis, sebenarnya gerakan antar materi yang saling bentur tadi menghasilkan sesuatu yang baru. Ada takmir, ada aku, ketemu. Sebenarnya enggak ada urusan aku, enggak ada urusan sama Yasir, enggak ada urusan sama masjid ini. Dulunya juga begitu, masjid hubungannya apa roh aku. Tapi terus kemudian dua materi yang berbeda ini ketemu. Bisa ngisi pengajian, Pak, raiso, aku mengaji raiso. Ilmuku filsafat, surah apa lah Pak, ngaji tetap tapi ganti judulnya, ngaji filsafat. Itu kan sintesis namanya. Gitu loh. Jadi ngaji sama filsafat kan meskipun enggak hakiki, seolah-olah dua dunia yang berbeda. Kalau ngaji itu harus ada kiainya, dalil Qur'annya banyak, kemudian pakai serban, pakai selawatan, pakai itu. Nah, sementara filsafat kan enggak. Ngaji itu agama, teologis, awalnya harus keyakinan, keimanan. Sementara filsafat ini eksploratif, awalnya harus ragu dan mengejar jawaban. Itu. Tapi ditemok, okay. Lahirlah sintesis baru namanya ngaji filsafat. Meskipun enggak terlalu jelas. Tapi ini namanya sintesis. Kamu selalu begitu, dalam hidup selalu begitu. Kamu maunya apa, begitu masuk kampus UIN, terus kamu berubah jadi apa. Kenapa? Kamu jadi tesisnya, UIN jadi antitesisnya. Ketika ketemu berdua, lahirlah mungkin kamu yang versi UIN sekarang, kayak dulu lagi. Itu sintesis. Kamu sama pacarmu, kamu pemarah, pacarmu penyabar. Ketemulah dua, terus yang pemarah jadi sabar, yang sabar jadi mesuman. Ya kan? Yang pemarah jadi sabar, masanya nonton pacarku sabar banget, rapi enak mesun. Tapi yang sabar jadi mesunan. Wih, kita di orang kok pemarah, kok sabar kayak aku. Jadi akhirnya wonder. Sintesis akhirnya. Nah, itu dialektis. Kamu paham sendiri lah nanti dialektika itu. Jadi antara tesis, sintesis, antitesis. Jadi itu persilangan antara yang satu ketemu dengan materi yang lain, melahirkan sesuatu yang baru. Dan sifatnya kalau di situ disebut spiral, selalu lebih maju. Jadi teori apa ketemu teori apa, melahirkan teori yang baru. Teori tentang apa, tafsir ketemu dengan teori barat tentang hermeneutik, tentang seni pemahaman manusia, ketemu melahirkan hermeneutika Al-Qur'an. Selalu begitu. Teori ekonomi barat ketemu dengan muamalahnya Islam, melahirkan ekonomi Islam. Itu sintesis. Selalu begitu. Psikologi teori barat dengan ilmu jiwanya Islam ketemu, lahirlah psikologi Islam. Sosiologi juga begitu. Sosiologi teori-teori barat ketemu dengan fakta sosiologi Islam, ketemu, jadilah rumusan baru sosiologi Islam. Kalau dalam keilmuan selalu begitu. Tesis, sintesis, antitesis. Mungkin selama ini beda lah Pak, barat kan sekuler, Islam kan religius. Tapi begitu ketemu ya, jadilah rumusan baru sosiologi Islam. Kan sekarang banyak yang Islam-Islaman itu kan. Semuanya dikasih Islam biasa. Ya, Miss Wood itu kenapa kok ditolak? Gak ada Islamnya. Kan di Jakarta ada model Miss Wood, tapi ada Muslimah apa gitu. Sah, Muslimah. Makanya kalau kamu pengen ada apa-apa, kasih Islam belakangnya. Biar selamat. Coba kamu lihat, Islamic Solidarity Game. Itu kan, coba kemarin lihat poli juga, ya ceweknya seksi-seksi, yang supporternya. Gak jilbaban juga, yang renang juga biasa kayak yang lain. Tapi kan boleh, om, itu Islamic kok. Makanya judulnya Islamic, kemarin ada yang berlupa, kok sama kayak gak Islam itu, karena namanya Islamic Solidarity Game, jadi Islam yang solidar, jadi apa aja boleh. Oke, Lubung itu pemain-pemainnya yang Kristen juga banyak. Sepak bola Indonesia yang U23 ya yang gak Islam juga banyak. Tapi kan boleh, judulnya Islamic, urusan isinya apa, pokoknya Islam. Nah, itu kan materialisme dialektis. Ada dialektika antara dunia olahraga dan dunia Islam. Selama ini kan perempuan gak boleh macam-macam kalau di dunia Islam itu. Nah, sekarang boleh olahraga. Oke, terakhir. Ini saya gak akan panjang lebar karena minggu depan saya akan menjelaskan ini satu sesi full tentang materialisme historisnya Karl Marx. Ini sebenarnya materialisme dialektis, cuma diterjemahkan ke dalam sejarahnya manusia. Jadi dialektika yang terjadi di tengah masyarakat. Yang punya teori dialektika itu Hegel, filosof Jerman. Sebenarnya dialektika itu sifatnya idealis, cuma dimaterialkan oleh Karl Marx untuk membaca sejarahnya manusia, yang itu nanti melahirkan konsep sosialnya Marx, termasuk masterpiece-nya di Das Kapital itu. Dan ini agak panjang, saya butuh satu sesi biar kamu paham, karena wacana ini kan dimana-mana sering diomongkan orang, meskipun jarang orang yang paham benar apa sih maunya Karl Marx. Iya, jadi ya coba kita lihat. Ya meskipun setelah dijelaskan kamu boleh tetap enggak setuju. Enggak apa-apa. Yang penting kan enggak setuju tapi kan sudah ngerti. Jangan enggak setuju karena enggak ngerti. Karena kelemahannya orang Indonesia hari ini kan itu. Setuju enggak setuju tapi ya karena enggak ngerti. Pokoknya setuju gitu aja atau enggak setuju. Oke. Nah, perkembangannya materialisme, variasi-variasi teorinya secara umum menurut saya ada tiga itu. Yang pertama positivisme yang nanti berkembang terus jadi positivisme logik, yang kedua evolusionisme, dan yang ketiga naturalisme. Positivisme itu cara berpikir, kalau kamu ada orang ngomong bahwa kamu jangan positivistik, itu maksudnya cara berpikir yang hanya melihat aspek empirisnya. Jadi positivisme itu termasuk nanti positivisme logik, itu yang dipercaya cuma dua, yang kelihatan atau yang empiris, yang bisa diakses oleh indera, dan yang masuk akal. Di luar itu tidak diakui. Jadi yang diterima oleh positivisme cuma dua, empirisisme dan rasionalisme. Empirisisme itu dari Inggris, kalau rasionalisme dari Perancis. Kalau dari Jerman itu idealisme. Kalau dari Amerika itu pragmatisme. Itu namanya belajar filsafat yang kayak gini, namanya filsafat kontinental. Berdasarkan kontinen. Meskipun apa enggak ada orang Amerika yang idealis, ya banyak. Apa enggak ada orang Inggris yang pragmatis, ya banyak. Cuma secara kontinental ide-ide itu lahir dan besar di wilayah-wilayah itu. Jadi bagi orang positivisme, kamu ngomong apa aja, kalau ingin omonganmu berarti, bermakna, harus berawal dari realitas dan masuk akal. Berawal dari realitas yang tidak masuk akal ada imajinasi. Dan imajinasi tidak termasuk kategori positivistik. Kalau ada orang ngomong imajinatif, ya berarti dia tidak ilmiah. Dari realitas direkor-rekor sendiri pakai akal. Kamu merekor-rekor sendiri ngarang-ngarang dewe. Seandainya 2014 aku jadi presiden, maka yang pertama-tama itu kan ngarang. Tidak mungkin ada, dan itu tidak positivistik pasti, tidak ilmiah. Ramalan, karangan itu tidak positivistik. Dan ini perkembangan lanjut dari materialisme. Di situ tak kasih contoh Auguste Comte. Semua pasti ngerti Auguste Comte. Ketika membaca bahwa dunia sosial akan berkembang dari tahap mistik ke tahap metafisik, terus ke tahap positif. Tahap mistik itu kalau ada apa-apa, wah ini danyangnya, wah ini sing mbak ureksa, itu tahap mistik. Tahap metafisik itu, oh ini sudah kehendaknya Allah, ini yang kuasa, yang menguasai alam semesta, yang menghendaki seperti ini. Nah kalau tahap positif, oh ini sebabnya karena virus ABC, itu tahap positif. Kalau Auguste Comte, masyarakat berkembang seperti ini. Masyarakat paling belakang itu yang suka ngomong-ngomong, oh ini danyangnya, oh ini hari naasnya, oh di situ memang angker itu. Berarti kalau kamu sering bicara kayak gini, berarti levelmu adalah level paling rendah dari peradaban. Katanya Auguste Comte ya. Jadi kalau kamu sering bilang, hati-hati Pak, tol Jagorawi itu memang angker Pak. Nah, levelmu berarti level masyarakat peradaban paling rendah. Katanya Gufron loh ya, karena secara sosial masyarakat primitif itu cara berpikirnya kayak gini. Hantu-hantuan, keramat-keramatan, angker-angkeran. Kalau enggak Pak, jangan kayak gitu Pak, tidak sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 145. Nah, itu level kedua, level metafisik teologis. Jadi ada kekuatan besar, supernatural yang kamu percaya mengatur alam semesta. Tapi kalau jawabanmu jangan lewat situ Pak, karena di situ macet, terus jalannya berkelok-kelok dekat jurang, jadi begitu kita lepas sedikit kita akan jatuh ke jurang. Jadi nah itu berarti levelmu sudah naik, kamu sudah di level paling atas peradaban, level positif namanya. Perhitungan-perhitungannya rasional dan masuk akal serta empiris. Nah, ini perkembangan lanjut dari materialisme. Kemudian yang kedua evolusionisme. Kalau evolusionisme itu melihat bahwa kenyataan itu progresif dan dinamis. Ya termasuk manusia, evolusi kan awalnya Darwin. Meskipun kamu tidak setuju Darwin, tapi sebenarnya evolusionisme, cara berpikir serba evolutif ini masuk ke semua ranah pemikiran. Tidak cuma biologi, Darwin kan di biologi, tapi sebenarnya masuk juga ke filsafat, masuk juga ke agama bahkan. Kalau kamu dengar istilah evolusi rohani, itu kan sebenarnya pengaruh evolusinya Darwin. Jadi rohani itu bergradasi, berkembang. Itu kan kayak Darwin kan, manusia itu awalnya dari monyet misalnya kan. Meskipun kamu gak setuju dengan Darwin, tapi diakui atau tidak, di antara semua binatang yang paling mirip dengan kamu adalah monyet. Kalau kamu masih marah-marah saya, ya tuh Darwin, yuk beli kaca. Kamu akan paham bahwa sebenarnya kamu memang dekat dengan makhluk yang namanya monyet. Jangan dikomplain Darwin itu. Kalau Darwin ngomong manusia itu berawal dari ayam, om, kamu boleh protes. Jauh kalau dari dengan ayam. Dengan bebek, jauh apalagi bebek. Tapi kalau dia ngomong dengan monyet, oh iya, agak mirip lah. Diakui apa enggak, kan memang dekat sama monyet. Enggak apa-apa kamu disebut mirip monyet. Mau cuma mirip aja lo. Daripada disebut mirip manusia. Oke. Jadi evolusionisme. Dan yang terakhir naturalisme. Naturalisme itu pandangan yang bilang bahwa kebenaran adanya di nature, adanya di sunnatullah. Segala yang baik dan benar itu ya dari alam. Kalau sudah dimodifikasi, dipalsukan macam-macam, sudah keluar jalur. Jadi selalu natural. Di luar yang natural, biasanya dia sudah meleset. Maka kalau ada apa-apa, coba dicek. Jawaban paling gampang melacak ke naturnya. Misalnya, kok bisa sih kamu suka sama dia? Loh, kenapa enggak? Aku cowok, dia cewek. Ini natural, fitrah. Tadi menjawab kayak gitu benar secara natural. Karena memang ya cowok suka cewek. Kalau cowok suka cowok malah enggak natural. Ya penyakit itu berarti. Jadi naturalisme itu basisnya yang natural, yang asli, yang alami. Maka minggu lalu mungkin saya bilang bahwa di antara aliran naturalisme kalau di barat diwakili antara lain oleh romantisisme awal. Romantisisme tokohnya Rousseau dan kawan-kawan. Makanya lukisan-lukisan dari eranya itu kan biasanya gambarnya orang telanjang. Karena bagi romantisisme kesejatian manusia tampak ketika dia telanjang. Kalau pakai baju, kalau pakai make up itu kan sudah enggak asli lagi. Gara-gara pakai baju kamu kelihatan gagah. Padahal kamu krempeng tapi karena jaketnya sak, kamu terus kelihatan gemuk. Palsu. Jadi justru natural. Maka kalau ada namanya romantisisme kan. Jadi kalau ada cowok kok suka gombal, tapi saya justru enggak romantis. Romantis itu yang apa adanya, jujur alami. Itu romantis. Jadi kalau kamu gendut, ya dibilang aja, kamu kok gendut sih? Ah, kamu kok romantis sekali. Iya, kan ya, kan alami, ngomongin jujur apa adanya. Alami dia ngomongin apa adanya. Kamu belum mandi ya sejak tadi. Alah, kamu kok romantis jadi. Aduh, kok gak lucu ya. Iya, aliran naturalisme. Kalau kamu kan kebalik, justru ada orang yang gombal ngomong gak ngaruh-ngaruh, kamu sebut, wah romantis. Aku terbayang-bayang terus dirimu. Nah, itu kamu sebut romantis. Padahal itu gak natural. Justru yang romantik itu dia aliran yang naturalistik. Romantisisme. Jargonnya adalah kembali ke alam. Jadi masalah apapun kembalikan ke alam, realitas akan menjawab. Kenapa banyak masalah di dunia? Karena kamu lari dari fitrahmu, dari sunnatullah. Jadi itu yang bikin banyak masalah di dunia hari ini. Katanya kelompok romantisisme. Zaman itu kan zaman gelapan, zaman rumit. Maka ideologi romantisisme yang naturalistik ini laku. Mungkin sekarang bisa dianukan lagi, kembali ke alam dan menempatkan manusia dalam posisi sebagai bagian dari alam semesta. Yang bikin kamu sumpah kan kamu merasa menguasai. Menguasai itu capek, gak enak. Kamu anggap enak. Meskipun katanya Nietzsche, hasrat untuk berkuasa itu natural juga sebenarnya. Tapi ya gak enak lah. Jadi posisikan aja dirimu di sebagai bagian dari alam. Kalau orang Jawa memayu ayunik buwono, harmonisasi biar tidak labil ekonomi dan ya, kontroversi hati dan lain-lain. Oke ya, yang terakhir ini sifatnya ceramah karena ini presentasi tahun berapa, tidak perlu saya baca, yang mau di copy aja. Kalau ini moral sudah, ini agak moral. Mode-mode materialisme dalam kehidupan individual, orangnya biasanya nggak mampu memahami dimensi mental spiritual, terobsesi oleh kesenangan dan kepemilikan materi. Biasanya orang materialistik, terobsesi oleh materi, menganggap materi sebagai jalan bahagia. Ini aspek moralitasnya materialisme. Kalau secara sosial biasanya orangnya suka iri, suka sirik, memandang rendah yang gak punya materi. Yang punya mobil merasa lebih tinggi daripada yang cuma punya motor. Yang punya motor merasa lebih mulia daripada yang naik sepeda. Itu biasanya ciri-ciri orang materialistik. Yang IP-nya 3 merasa lebih pinter daripada yang IP-nya 2. Nah itu sebenarnya gejala-gejala materialistik. Posesif, pelitnya luar biasa. Nah itu materi berarti. Perhitungannya luar biasa. Kemarin traktir temennya cuma nambahin beli tempe 200, ditagih tiap hari SMS berkali-kali pada dia. 200 itu kan, SMS itu habis berapa. Iri dengan orang lain. Iri itu cirinya gampang. Kalau ada temennya seneng, mesti dicari jeleknya. Alah dia aja, mesti ngono. Nah, itu iri berarti. Sirik. Sirik tanda tak mampu. Ya. Ada temennya punya pacar, padahal dia sudah lama ngejar-ngejar, gak dapat-dapat, mesti ngomong jelek. Ah, dia kalau gak pakai pelet gak pakai. Ya kan, sirik gitu berarti. Oh, itu cuma dipakai main-main aja. Coba aja, nanti kan dia diputus mesti kan. Mesti gitu, mikirnya mesti gitu. Ah, itu iri. Itu ciri-ciri materialis sebenarnya. Ya, posesif, pelit. Ini sebabnya pelit lah. Kalau dunia materi ini tidak merasa nyaman jika belum punya yang terbaik dan terbanyak. Merek HP dia enggak terima, cuma Nokia tahun 99. Pokoknya harus update yang terbaru. Meskipun Raizo ngeprasekin, pokoknya kan yang tak bahaya. Jadi itu ciri-ciri materi biasanya. Enggak butuh. Bisa enggak muter videonya? Oh, ada videonya, muter ya. Enggak ngerti aku, sudah lama tak ada adik Raiso. Merek drop berarti. Nelpon aja bingung begitu. Titik. Oh, ini ngangkatnya biaya ya. Alah. Selalu ingin lebih. Orang materi itu biasanya enggak puas dengan satu. Makanya hati-hati kalau punya cowok materi dan cewek materi. Selalu minta lebih. Dan ya, melihat, apalagi kalau sudah punya suami, punya istri, nah itu yang galak. Sudah punya istri, minta lebih kan gak enak. Bisa jadi perang di rumah. Makanya salah satu doa yang harus jangan sering-sering diucapkan oleh orang yang sudah punya istri itu, ya, jangan sering-sering bersyukur. Karena dalam Al-Quran, barang siapa bersyukur tambah, akan ditambah. Aib sakar itu mula azidan aku. Jadi besok yang istri-istri kalau ada suaminya bilang aku bersyukur punya istri kamu, nah, itu hati-hati. Alamat itu. Aib sakar itu mula azidan aku. Begitu aku bersyukur ditambah sama Allah. Pokoknya, jangan mau, tidak usah bersyukur segala gitu aja. Jadi kalau bersyukur mesti minta tambah. Oke. Jadi dan yang terakhir, secara material orangnya biasanya melihat objek materi lebih penting dibandingkan manusia. Ini variabel-variabel moralnya sebenarnya 3 yang terakhir. Oke. Bye. Tadi kok tiba-tiba survei kok dapat gambar itu tak pikir lucu. Masa dipikir ceru-ceru bos. Tengok dilihat gambarnya ya. Oke ya. bicara 10 menit kalau ada pertanyaan. Minggu depan kita akan ngomong Karl Marx dengan materialisme historis. Setelah itu kita ngomong idealisme. Wah, oke ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya karena sudah malam waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada halangan ya. Saya Iriskian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.